Matius pasalak sang pulo karua. Teda nama sai ratu mito anak gurun na puang Isa mekutana na kua. Indana rato kami na malabi jo mai umakna puang alatala. Natambai mi puang Isa to pia bicuk na pajenjen nilantanga na kua. Lami ingaran te e kadangku kumua, ya ke teda mi patorro si pak jolomi, ammi susi pea, teda mi lamenjaji umakna puang Allah Ta'ala. Ya to taumpa majong penawanna susi te e pea, ya mo kami nang malaabi jomai umakna puang Allah Ta'ala. Ya to tontarima pea to susi te e, sanga kamataparanna lako aku, pada banguna mo to aku na tarima. Mpataruhi kadanna puang Isa na kua, ya to tontumangi salamesa'na te'e mai pia biccu, na te'e damon nama tappa lako aku, la'abi melo iya, keditokei batu pelulu gose, tokolongna na ditalanan dok tasik. Na liwa macilakanna totolino, totom palau sala padanna rupa tau. Laden bangnya totomanga palau sala, apa macilaka totau susi jo'o. Ya kelimammu ba'atu ajemun tumang komu madosa, ta'atakki iamu ca'abian ni. Sangala abiran ke menjaji to salah tampa ko, apa tuoko sola puang Allah Ta'ala, na iya ke suku ito kalemu, apa dipatama ko api naraka dukku teeda cappa'ana. Na iya ke matamun tumang ko mumadosa, sungki ilan mai amu ca'abian ni. Labiran menjaji to salah tampa ko, apa tuoko sola puang Allah Ta'ala, na iya ke suku ito kalemu, apa dipatama ko api naraka. Mpataru pakadanna puang Isa na kua. Ingaran ni, danggi na den te'e pia biccu mi kita majiong. Na sabak lami isen kumua, den malaikaana jo'olona puang Allah Ta'ala jau suruga, nampai. Na sabak aku, anak mentolino, mentamalino, lampa salama totolao salamo, na tumang dosa. Matumbai pahangmi. Yaki denni tau nampui saratu bembala, na tak ada mesa, apa rala na pogauk to puang na? Tantula na patorroi to kasera pulona kasera jo sare buntu, na malen tiroi jo tak adena. Na iya kena ampak mi, lami ingaran te kadangku kumua, laliwa para nunna jo puang na, lako jo mesa na yato kasera pulona kasera. Susi tomi ambemu puang Allah Ta'ala jo suruga, tang na eloran salamesana jo piasi biccuk la taade kamataparanna. Umpataru omi kadanna puang Isa na kua. Ya ke iya to padanta to matappa pugau kasalan lako iko malekom pakainga i jo panggaukanna. Sola dua bang moko. Ya ke ne pesa ading iko batuananna mupusile to pole mi. Apa ya ke teda na tarima to pang pakaingaamu? Solangko mesa batu dua taulako. Nasabak den diuki lan surah Allah Ta'ala. Yapin na wading dirata karakarana to tau. Kedenni dua batu talu saabi. Apa ya kete dauna pin nama doang pesa ading ito pangapakai ngaana jo tau musolan lako. Lamu pawi lako jamaah. Namalem pakai ngai. Ya kete dan natarimai. Lami reken susi ito pas sasung. Batu totang matappa. Mpataru pakadanna puang Isa na kua. Lami ingaran te'e kadangku kumua. Apa tomi panganggai lan lino, na panganggai toda puang Allah Ta'ala jau suruga. Na ya tomi eloran lan lino, na eloran toda puang Allah Ta'ala jau suruga. Na lami ingaran to'o kumua, ya keden kamu dua tau mesa penawa mas sambajang, meta adalaku ambeku jau suruga, nang ladiben kamu utami petadanna. Nasaba umbo-umbo na ni'i dua talu taungku mas sambajang, lajo nak sola. Malemi Petrus lako puang Isa na mekutana na kua. O puang, iya ke iya to padangku rupa tau, pogau kasalan lako aku. Pempiran ra laku dampangan, pempitu raka. Mebali mi puang Isa na kua. Teda na pempitu manda, apa mangalokkon pempitung pulo sipitu. Nasabak yanna mang parentamu puang Allah Ta'ala susi raja, wading dipasang rapang mesa raja singa kaunanna. Nasabak napaindan ni'i, yaton naparesa ito kaunanna, den mi mesa diampa ato kaindanan, sangpulo saabu talenta indanna. Natang nakulle mimbacahi. Nakuamo jo raja, baluk kita kaunan sintong repokona, nasininna ewananna, napake mbaca indanna. Suju mi te kaunan jo olona raja ranuan asse penawa nakua. Iye, sabaraki, nang laku bajahna to indanku, masemi penawanna jo raja, nahalalasan bang mi to pangape indanna. Yato na mesun mo lamay bolana raja jo kaunan, sitammu mi padan na kaunan, to napaindan ni saratuh radinar. Natoy mi natekki jo solana, nakwan ni, baca ngasan ni to indanmu. Mangkay jo o, nasujuk mi jo solana, na may taada na kuwa. Sabar ako mane, nang laku bajah na to indanku. Apateda na maduang tarimay, nakanorin na pangapetarungkuan jo solana, ratu lako na bajah na to indanna. Yaton nakita ikaunan lain, masemi penawanna na parapa ilako raja, jo kaunan mangka di halalasan indanna. Natambay mi raja jo kaunan gajah saaga, nakwan ni, kaunan masaga. Yato indanmu, mangka mo ku halalasan ngasan, nasawa mengka masemase ko lako kaleku. Japari na tedauna mo ase penawanmu lako solamu, susi to kupugauk lako kalemu, gajah galli mi jo raja. Na ya jo kaunan gajah saga di patama pang tarungkuan sana bajah na to indanna. Na tampak kimi puang isa jo curitanna na kua. Susito mi ambeku jau suruga lana pasusito kamu. Keteda mi dampangan tongan padam mi rupa tau.